Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita tenggo-tenggo sampun rawuh panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zahid saking Kanor Bojonegoro. Biasa dipunwastani Kiai Gaul Ngaji Kolhu. Pramila dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Anwar Zahid Al-Gauli dipun semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Amma ba'du. Para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula ta'zimi, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek dan anggota, Bapak Dan Ramil dan anggota, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, Sahibul Hajah panjenenganipun Bapak Wardi saha keluarga agung ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami senajan pas napa telat sing ngomong telat kualat. Kula niku nek ngaji ten pundi mawon mesti pas tahu, pas teko pas jamaah bubar ya tahu, pas teko urung dikei ngombe urung apa langsung kon munggah ya tahu, ya ana kene iki. Sing penting pas. Alhamdulillah. Moga-moga majelis dalu menika pikantuk rahmat, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Senaosa akhir-akhir niki masyarakat Indonesia sedang mengalami harsumnas, hari-hari sumpek nasional. Setelah kenaikan harga ya kok yang ngerti. Nah kene yang muda. Oh ya berarti roto. BBM harganya naik, kula suwun dulur-dulur kula warga Mori mboten usah bingung, aja susah, aja sedih, apa maneh ngamuk, apa maneh demo, ora ana gunane, wis manut mawon. Saya mohon semuanya dengan naiknya harga BBM tidak usah gawok tidak. Dan tidak usah gumun. BBM mundak niku ya pantes, soalnya BBM ku singkatane bolak-balik mundak. BBM dinaikkan harganya beberapa persen oleh presiden baru kita. Sinten sakniki presidene? Randuwe Tata Krama. Ambok Pak Jokowi ngono gini. Jokowi anggitmu kancane ngarit to piye? Dudu kancamu Facebookan niku. Pak ngono lho nganggo Tata Krama. Wong Jenogoro kok nanti Tata Krama iki piye? Pak Jokowi menaikkan harga BBM beberapa persen. Monggo kita sikapi ingkang positif. Kedadosan napa mawon nek disikapi positif mangke hasilnya nggih positif. Apa wae nek disikapi apik mangke dadine nggih apik. Nggo, BBM dinaikkan beberapa persen. Mari ini kita jadikan sebagai spirit semangat kita untuk meningkatkan prestasi-prestasi ibadah kita beberapa persen. Setuju? BBM dinaikkan beberapa persen harganya. Mari kita ikuti dengan menaikkan kualitas keimanan kita beberapa persen, naikkan ketakwaan kita beberapa persen, naikkan baca Al-Quran kita beberapa persen, naikkan bacaan sholawat kita beberapa persen, naikkan sedekah kita beberapa persen, naikkan amal-amal soleh kita beberapa persen, naikkan kerukunan kita beberapa persen. Oke? Oke? Lah carane nyikapi kenaikan harga BBM niki nggih dengan BBM bareng-bareng mikir. Ayo BBM bareng-bareng manembah. Carane manembah nganggo apa? Nangge unsur-unsure BBM. Niku wonten sing namine solar, niku singkatane salat lebih rajin. Biasane mek fardune tok, mek wajibe tok, saiki ditambahi rawatib qobliyah ba'diyah, ayo dilakoni esuke duha. Mangke nek dalu tangi nggih Bu nggih. Nguyuh. Sholat tahajud sak witire, solar sholat lebih rajin. Wonten melih namine bensin, berbaikan sesama insan. Ayo kerukunane ditingkatno. Nek gelem do rukun, mangke rahmate Gusti Allah diparingke ten kene warga Mori. Amin Allahumma. Sing nom-nom rungokno bensin, nek omben-omben nang do isin. Mandek sing tukang. Ngene iki kadang ibu-ibu ya sambat. Lah nek BBM ki regane mundak apa-apa ya mundak. Kabeh ya dadi larang, buku jangan ya larang, butuhan ya ora karo-karuan, blonco ya pancen ngene iki piye dadi wong utung metu dhuwit ora karo-karuan bingung. Ora usah bingung, carane nyikapi barang-barang mundak larang ngangge premium, prei makan minum. Ya nek Senin Kamis iki dige poso, riyadho, tirakat sekalian menghemat supaya uripe barokah ngangge pertamak, perangi tabiat maksiat. Angel golek kiai model ngene iki. Mulane daluwa ya dinteni. Tapi ya larang. Kata-katane iku lho sing larang. Wis nyawang kula do nyawang sing nyugahi ngombe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kula mboten sedih, nek kula mboten susah, ben lah nek BBM regane mundhak, engko apa-apa regane ya munda, sing petani lombok, engko lombok regane ya munda, sing petani blimbing, mangke blimbing regane ya munda, sing petani pari, mangke pari regane ya munda, sing dadi tukang, engko tukang bayarane ya munda, sing dadi guru, engko guru bayarane ya munda, sing dadi polisi, engko polisi bayarane ya munda, sing dadi kiai, engko munda ta medun, munda ta medun. Ya wis tak medun. Jare kon medun. Ya wis. Pun dulur-dulur kula sak larang-larange bensin, solar, butuhan-butuhan liyane, barang-barang liyane, larang ya wis jenengan sedaya kula dongakno muga-muga iso tuku. Kurang banter amine. Sing semangat nek didongakne panjenengan sedaya wis ta kula dongakno muga-muga iso tuku. Larang ya wis regane barang sing penting iso. Kurang kompak, larang ya wis regane barang sing penting iso. Mergo sak larang-larange barang nek iso tuku ya malih dadi. Sak murah-murahe barang nek ra iso tuku ya dadi larang. Paribasan BBM didukno regane mek 500 rupiah sak liter. Lah nek sampean gak iso tuku, ayo. Jawab sing banter sampean milih ndi? Regane larang iso tuku. Ambek regane murah ra iso tuku. Milih ndi? Milih murah iso tuku. Nggih, pancen mentalmu mental kere. Ya murah iso tuku gak ya mentale kere to kuwi. Nek mental sugih ya milih larang iso tuku. Soale nek larang iso tuku berarti duwe akeh. Nek larang iso tuku rezekine lancar, ekonomine meningkat. Tuku sing murah-murah. Kere-kere. Jajal ana mobil sijine larang iso tuku, sijine murah ra iso tuku, gak ya milih sing larang. Halo. Ya milih sing larang tumpakane penak. Sembarang kali re api lha nek sing murah-murah kuwi senengane ngono kuwi di starter ping 27 lagi kena cekikikikik klekek benakno nganti goblos keringet ping 27 lagi ngenekno cekikikikik bareng kena dipancal gasé mlakune prok prok prok prok prok dike menggok lawange mengok dhewe ngono gledak. Tangkine ganti jiriken. Spione pasangi plastik ngono kuwi. Ya wani larang iso tuku. Lah wis, supaya larang ndak iso tuku, berarti rezekine lancar, duwite akeh, ekonomine meningkat, tak paringi donga, ijazah diwiritno. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Sing gak gelem berarti gak kepengin sugih. Syaratnya kudu dilakoni ikhlas mantep yakin nggih. Niki diwaca mantun subuh kalih mantun asar. Soalnya niku waktu mandine donga, bukra tau wa asila. Isuk kalih sore. isuk tegese mantun subuh, sore tegese mantun asar. Niki diwaca ping gak usah kakeh, tambah rambut waca engko. Ping 3 mawon. Mantun subuh ping 3, mantun asar ping 3. Ditirakno sareng dongane sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu niki donga kasuwun ndek nirokne sing ikhlas supaya mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Ya wis. Kuwi diwaca nek bar subuh ping 3, bar asar ping 3. Dadi mansun subuh bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Allahumma saged tumbas. Allahumma saged tumbas. Langgo bareng asar yang ngono neh bismillahirrahmanirrahim Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas Allahumma saged tumbas. Niki dikai donga kok tambah diguyu to. Allah tiwasaku meten teng ra karuan. Lah kok tibae dongane Allahumma saged tumbas. Mboten tiwas wong diparingi donga kok tiwas. Bapak Ibu nun sewu, donga niku anggite sampean kudu bahasa Arab ngono. Mboten bahasa nopo mawon kenging Gusti Allah paham sing penting tata krama adabe digawe ngangge etika tadarru wa khufyah tadarru khusyuk dpdp madhep mantep yakin ikhlas mangke diijabahi kalih Allah. Bahasa Arab lek ora nganggo tata krama ya lambemu ditapuk malaikat. Apa maneh donga bahasa Arab keliru pisan. Karepe pengen nang cepet iso lunga kaji donga bahasa Arab keliru. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Niku to donga njaluk mati. Ya ora sida budal kaji kedisian ditekek malaikat. Cara Jawa lek jenengan ikhlas nganggo tata krama ya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Allahumma saged tumbas. Allahumma saged tumbas. Niku dituruti karo Gusti Allah. Pokoke mantep yakin ikhlas. Bahasa Arab dongane tapi ora nganggo tata krama. Dongane bahasa Arab, Rabbana atina ya fid dunya hasanah lho ya. Wa fil akhirati hasanah. Ha, awas kapan ora. Ya cangkemmu dijejuk malaikat. Sing penting tata krama, adabe didamel. Allahumma sholli ala Muhammad. Nate wonten tiyang pundian kula, yang mbake cerita, duwe toko niku lewari saking larise iku sedina batine sak juta, sak juta, sak juta. Seminggu ya 7 juta anggar totalan. Kadang 7 juta setengah, kadang tekan 8 juta. Lah sijine dina pancet laris tokone, ya lewari, tapi janji totalan seminggu, duwite niku lho iso ilang. Karyawane kelompokne kabeh, pegawene kelompokno kabeh. Diinterogasi, ternyata ora ono sing nyolong, pancen gak ono sing nyolong tenan. Lah kok tibake usut punya usut, selidik punya selidik, duwite iku dijukuki barang lembut, sing jukuk ku tuyul, ngertos tuyul. Setan gundul cilik mlorok kaya ponakmu ku lho. Akhire njaluk donga. Yai nyuwun donga kula. Nyuwun dongane kersane duit kula niku aman mboten dicolongi tuyul. Nah kula kelingan, wah tuyul iki jenise setan. Lah setan niku paling wedi nek diwacake ayat kursi. Akhire tak kei wiridan kuwi, wis wacana ayat kursi sakakeh 15. Nggih yai, nggih yai. Mantep yakin subhanallah. Saestu oleh setengah wulan bali ten griya nggawa gula kopi. Ana amplope barang. Lah sowan kiai iki sing bener kan yang ngono kuwi to. Matur suwun yai, sakniki pun mantun kula wirid ke ayat kursi terus jenengan kan maca sak kata-kata ini kok alhamdulillah sakniki pun aman mboten nate ilang malah seminggu niku saged 1.500.000 1.600.000 tambah akeh badine. Aku ya penasaran kok mandi wong aku dhewe urung tau nglakoni. Akhirnya kula takoni, lah sampean neng wiritan ping pira suwengi? Kula waca ayat kursi niku ping 5000. Ya gak meniren lambemu aku. Ya mboten ya. Entahne suwene berarti labar ngisak sampai subuh. Mboten namung sekedap. Lah mau maca piye kok iso namung sekedap? Nggih kula sadurunge maca wudu terus salat sunah rong rakaat kula nyekeli tasbih kula wiridno ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi. mengkane kuat peng 5000. Mau tak jelasno. Lho, salah tapi mandi kok. Soale apa mantep yakin ikhlas. Akhirnya kula benerno. Ayat kursi gak ngono kuwi, Bro. Tak wacano. Saiki ganti ayat kursi iku ngene, kaya sing digawe tahlilan, kaya sing digawe wiridan bar salat kae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La na'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Domblong e Mas Ibu. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ayat kursi niku. Jare wong engko akeh men. Ya pancene akeh. Lah winginane sampean gak ngerti salah ra masalah. Saiki wis ngerti ya kudu diganti. Tapi ya ora 5000. 7 wae. Lah ping pira-pira ya wis aku ya ora mbatesi kok. Aku ya ora ngongkon ping 5000. Lho niku bukti. Donga niku nek mantep, ikhlas, yakin disembadani dening Gusti Allah. Mula kita dongake nak Rama. Bojone Sinta iki. Nek Parwati bojone Siwa. Ada apa lho nirono sampeyan kok? Rama Syudin. Kita dongakne mugi-mugi dados lare ingkang ahli berjuang. Kok gak patek semangat kowe, amin. Ngono uripe bener. Uripe bener niku tegese dalane iku bener, milihe bener, ora kualik kaya sampeyan. Nek sampean kan sering kualik nek apa-apa. Sing apik dianggap elek, sing elek tambah dianggap nyauto. Sing apik dianggap elek, sing elek malah dianggap. Sing salah dianggap bener, sing bener malah dianggap. Sing ora penting dianggap penting, sing penting tambah dianggap ora penting. Kadang-kadang saking penting no, sing ora penting, sing penting ditinggal. Duwe gawe mantu, saking leh penting no, duwe gawe mantu, anake dadi manten, anake kan dirias, di make up. Dapak anake tok sing di make up penggerangane ya melok-melok. Ambek centit mungkuli anake. Mulai jam 7 isuk sampai jam 5 sore akhirnya ninggal. Sing ngomongi kulino ketok e. Lah penting di to jane salat karo make up penting di. Ya penting make up. Wong salat wis bendina. Iki make up kanggo anak dadi manten sak umur-umur meping pisan kok. Kan regane ya larang, eman to nek diwudoni ilang. Halo. Sing ora penting dianggap penting, sing penting malah dianggap ora penting. Kula sering nanglete, coba dijawab, salat subuh niku sunah napa wajib? Sholat riyoyo wajib napa sunnah? Lah sunnah ambek wajib penting pundi? Berarti sholat subuh ambek sholat riyoyo penting pundi? Subuh lah nanggone mori kene nek jamaah sholat subuh ambek jamaah sholat riyoyo akeh ndi? Ganjaran ambek dosa penting pundi? Sampean milih dosa atau milih ganjaran? Maca Quran iku dosa napa ganjaran? Lek ndelok TV sing akidahe nyimpang kae ganjaran napa dosa? Lah wong mari kene lek bar ngisak akeh ndi sing maca Quran karo sing delok Mahabharata? Mulane rupane do kaya sangkuni. Kiyer-kiyer. Halo. Seram melok nyangoni rasa cerewet. Ngene iki rohmu lak gremeng, rohmu lak nyalahno. Teko dalu men. Bokongku ngenteni sampai panas. Salahe sing digawe. Apa yang ngerti gandengane nang gondang sakmono adoh. Pun tak pokoke dalu tetep dirantos. Lek mboten Pak Anwar Zahid ya mboten. Salahe. Tapi nyatanya kamu cinta aku kan? Buktinya sampai malam kamu masih setia nunggu aku. Lha muga-muga dadi wong sing ahli berjuang. Agamane niku lho bener, soalnya ngapunten sangat Bapak Ibu. Akhir-akhir niki banyak orang yang beragama itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu-waktu yang lain agamane hilang. Beragama hanya di tempat-tempat tertentu mawon. Di tempat yang lain agamane ditinggal. No masjid Islam, no jabane masjid orang Islam, no pengajian Islam, metu teko pengajian Islam hilang. Soal niki kata, lo no masjid, Islam, saking Islame. Salate medeni wong takbir nyengkah-nyengkah. Allahu akbar. Bacaane yo fawasih banget. Saking fase nek rukuk ya sawi, nek sujud ya sawi, sujud nyosop tok 35 menit ora dijunjung-junjung soalnya keturun. Nonjro masjid iki kaya Islam-Islam nek takbir nganti ngeses-ngeses saking khusuke. Medun kok masjid nyolong sandal. Iki kan jenenge no masjid Islam di luar masjid wis ora Islam. Nek wiridan karo nyekeli tasbih. Illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Protol tasbih. Gawanti nek illallah, illallah, illallah, illallah, protol nek illallah, illallah. Entah pindhe utang ora nyaur. Ana model ngono ku, iki wong ya teko kok. Aku ra pokoke wong lungguh. Wong ya melok guyu. Ben gak seneng ya wis. Aku ora diundang neh no kene ora sedih. Golek panggonan liyane. Apa donya ombo iku. Sane iki kathah ngono ku. Hoi. No masjid subuh, haladim subuh, haladim subuh, haladim no pasar ngutel. No masjid taat di luar masjid maksiat. No masjid ibadah menjabani masjid belarah. Ono no pengajian koyok suwole hawah warang non jopo kaken tingkah kaken pola nungin iki berkut-berkut pakai aneh metu populer nek perlu munggah udeler munggah neh dodoler mbalik nguri bokong ler menunggu singgari wong lanang kemput kemput mergo pakaianmu mentek mentek aku jujur mawon ya ruang itu ayu apa nyopo kadek pakaian ini model ngeten niku ya Allah hati kula niku seneng seneng nuturi seneng ngeling no benang waras ini sing ganggu stabilitas keimanan nasional kan kuwi to halo ganggu stabilitas keimanan nasional soalnya ujian keimanannya wong lanang karo wong wedok ku beda wanita itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa tapi kalau laki-laki sering diuji keimanannya di saat wanita tidak pakai apa-apa kowe ngerti apa piye melok guyu iki kalau wanita perempuan itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa nah, kalau laki-lakinya punya apa-apa duitnya akeh sik gagah mesrane disayang-sayang lek nyeloke papah papah ambek gandulan pundak terus papah papah kopi papah sarapan papah papah terus bareng si papah iki wis tuwa ora iso nyambut gawe ranti duwe akhirnya si papah iki terus dipamah pamah dicamah camah mulane ana istilah ada uang abang disayang enggak ada uang abang Loh, ngaku dhewe ta. Ada uang, abangku sayang. Enggak ada uang, abangku tendang. Ada fulus, abangku elus. Enggak ada fulus, cintaku hangus. Ada duit, abangku kempet. Enggak ada duit, aku lari terbirit-birit. Ada dolar, abang tidur di kamar. Enggak ada dolar, abang tidur di latar. Ada duit, abangku uwe-uwe. Enggak ada duit, abangku cutek. Potongan ngene-ngene iki. Lho saniki kathah. Nang jero masjid saleh, tapi di luar masjid salah. Nang jero masjid kaya kori, ning jabane masjid kaya kora. Nang jero masjid zikir, nang jabane masjid kentir. Nang masjid wiridan, nang jaba gendaan. Iki bocah ya teko kok ketoke. Bocahe ya melok sorak. Halo. Niku berarti kan agamane ora digawa nondi-nondi to. Kok lali? Ya wis tau dielingno karo almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Nyaut tak gendong. Kurang banter tak gendong. Agamaku gendongan kemana-mana. Aja mbok tinggal. No masjid agamane digendong, no omah agamane ya digendong, no sawah agamane digendong, no pasar agamane digendong, no perjalanan agama digendong, namu agamane ya digendong, ijenan agama digendong, kumpul wong akeh agamane ya digendong. Janji gelem ngono, ora ana wong elek. Isto janji gelem gendong agama. Dadi wong bener, selamat bejo mulya donya akhirate. Selama agama kudu selalu tak gendong. Pejabat-pejabat kae lho kok umpama agama digendong kemana-mana, no kantor agama digendong, ra ono pejabat korupsi. Ya betul. Mbok perangkat-perangkat kae do gendong agama ora ngarah, katik ngentit raskin. Apa raskinmu kulino dintit ngono apa piye? Allah. Lah maling-maling kae kok umpama gendong agama ora ngarah nyolong. Mulane ora ana wong nyolong nggawa agama. Cuman wae copet ape nyot bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, wer ora ana. Yo. Halo. Lah serawung kalih masyarakat yang gergelem gendong agama mesti tentrem, mesti rukun. Orang ngarah padu karo tonggoan yang masalah apa wae. Anane padu mergo agamane ora digendong. Tumon wae wong padu gendong agama. Yu padu ya padu yu, tapi ayo do istighfar sik ben 11. Dadi apa padu kelaren astagfirullah, hal adzim astagfirullah, hal adzim ping 11 lagi ayo. Eleng nggih. Nggih. Ten pundi mawon, kapan mawon agamane kudu selalu tak gendong. Enak to? Mantep to? Asal agamamu mbok gendong kemana-mana, uripmu enak, uripmu mantep. Serawung karo tangga yang genah, karo keluarga yang genah, tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tersakiti. Nek lagumu senengane sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, aku lagi teko selawatane nganggo lagu kuwi. Mulane uripmu sakit terus. Hatimu sakit terus kaken sakitnya tuh di sini di dalam hatiku loro terus hatimu. Wong mari lagumu ganti aja sakitnya tuh di sini, nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku. Lak nikmat terus uripmu. Halo. Uripmu lak nikmat terus. Sing sepo-sepo barang niku kula elingno, lek nggih hitungan niku mbok sing enak-enak. Hitungan kok. Ten banyu pikulan tampar. Ana sing gunung jungkur segara sat. Nek tiba gunung dhuwur, tiba jungkur. Tiba segara penak, nek tiba sat. Hitungan model apa? Nggih, guys. Ramatuk Blas, Gunung Jungkur Segoro Satwis ora penak blas. Nek nek sama aku duwe mazhab dhewe, nek manut hitungan aku. Enak mbok ketemu piro, ketemu songo, ketemu 10, ketemu 12, ketemu 20, ketemu 46. Mbok ketemu 57. Wis dadine kebagusan kabeh. Apa? Ngitungan ngono model. Ngon ngombe piye ngono modele lek ngombe piye? Ya ya. Nah, hitungan ki yo bathi apik enak apa sitoke? Bejo. Lah ngono lho, bathi apik enak bejo, bathi apik enak bejo. Ketemu songo ya bathi apik enak bejo, bathi songo bathi apik enak bejo, bathi apik enak bejo, bathi. Ketemu 11 yo bathi apik enak bejo, bathi apik enak bejo, bathi enak bejo. Nong genah. Ketemu 7 bathi apik enak bejo, bathi apik enak. Gunung Jungkur Segoro Sat. Oh mana sana langgar temporat, ngono hitungan kok temporat barang. Serat kok mikir wong-wong. Halo. Dino ki dino elek, dino gaweane Gusti Allah kok mbok elek-elekno ngono ra jene piye? Embo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kersane bener, anak niki ahli berjuang tengene agama. Lah berjuang niku ora kudu pinter. Rumakno, ora usah ngenteni dadi sarjana sing duwe titel SPD, sibuk polahe dhewe. Atau SAG, sarjana alam gaib. Sarjana agak di mana? Ora kudu. Berjuang ya ora kudu fasih. Aku jane yo pengen berjuang, pengen ngulang, tapi aku ora fasih. Ora kudu fasih. Nek urusan fasih-fasihan iki musabaqah dilawatil Quran kae lho, sing fasih menang, sing gak fasih ya kalah. Nek fasih ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek sing ora fasih ya alam lam taroro kai papangala robuka bi aska bil bil alam ya jengal alam ya jengal yuk kalah alam ya jengal. Allahumma sholli ala Muhammad. Embo rambut gatek nong ini nge. Terus buatan ini terus buatan ini. Nah aku kersane saged noto umat noto masyarakat ahli berjuang yo senajan no berjuangane mulai toko sing cilik-cilik aja diremehno. Taman iki kadang-kadang sok ngremehno sing cilik-cilik ngoten niku lho mboten pareng sing cilik-cilik iku gak oleh diremehno. Kiai ustad guru sing mulangi alif bakta iki kadang-kadang diremehno po mulangi alif bakta kok mau remeh nombi itu wa tahsabuhum hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu mengira sesuatu itu kecil dianggap remeh padahal yang mau anggap remeh mau anggap cilik kuwi nang ngarsane Gusti Allah nilainya agung nilainya luar biasa yang mulangi alif ba ta aja diremehno zaman biyen kon ngapalno alif ba ta sa jin ha ha tandang rusak dal dal ro za aja mbok remehno wi sing mulangi alif ta alif kasra i alif do ma u a i u ba ba ta ba ba kasra bi mim ta ma ta kasra ti ba bi mati jumbo remehno kandama tu kandama ku rapat karo tak kasra ti tu ku roti wis entek kabeh kare adae kare kotake wong kene iki ayu-ayu yang gragas-gragas iki bae. Kamu sama aku, tanto matu, tanto matu, ronto maru, kudu turu. Nggak ya pojokan kan merem kan. Lha kuwi aja diremehno sing mulangi alif ba ta. Lha kate mbok remehno wi piye? Ngene. Umpama ra ono sing mulangi alif ba ta, ra ono wong sing iso maca Quran, ngene apa mboten? Umpama gak ono sing mulangi alif ba ta, wi ra ono juara kori internasional. Umpama gak ono sing mulangi alif ba ta, wi ra ono sing iso maca kitab salaf, ra ono sing iso maca kitab kuning, ra ono sing iso maca kitab gundul, kitab brewok, kitab jenggot, kitab botak, kitab bros barang kuwi. Kula omonganku dirungokno wong sak pirang-pirang niku nggih. Niku nggih jasane sing mulangi kula alif ba ta sak jeng fakhok. Saman iso wudu bener wudumu, ya jasane sing mulangi niate wudu nggih biyen kon ngapalo. Nawaitul wudu alira pengil hadasil. Gak iso aenok yo lira pengil hadasil aswari pardon lillahi taala. Niate ingsun wudu krana ngilangake hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah taala. Lah iku to. Lha sampean iso salat saiki tahajud duha bareng mbok latoni. Kuwi yo jasane sing mulangi niate salat kon ngapalno biyen sholli fardhu subki roke ngateni. Musta kok tok subki tok ngateni. Wong saiki ngono ku diremehke. Ana sing ngelokno apa kuwi kiai cilik. Aku paling ra seneng. Lha ana kiai cilik berarti ana kiai gaung wedi. Dilokno kiai desa. Lha kok mbok ana kiai desa berarti ana kiai kota. Ana kiai kecamatan. Terusno kinyo ana kiai kabupaten. Ana kiai provinsi. Mbok terusno neh ana kiai alam kubur. Kenapa harus diremehkan? Ngene. Kok ideng ngeten. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur yang terkenal itu karena barokahnya yang mastur, yang ketutupan. Akeh wong gedhe dadi gedhe, iki yo barokahe wong sing cilik-cilik sing ora diketokno. Akeh wong terkenal dadi terkenal, akeh wong hebat dadi hebat, iki mergo jasane sing cilik-cilik sing ora ketok. Nggih mboten? Tak kei contoh. Pak Jokowi iso dadi presiden. Kuwi ya mergo jasane wong sing cilik-cilik sing melu nyoblos. Jajal umpama Pak Jokowi kok usaha dhewean, ijenan, saged dados presiden mboten? Ora iso. Kuwi ya jasane wong cilik-cilik sing melu nyoblos, jane Parti, Parman, Slamet, Prapto, Karminten, Supin, Sumiyati, Sumiyatun, Supiyah. Kasmining jajal ngono-ngono kuwi ora melu nyoblos, ra ngarah dadi, nggih mboten? Aja ngremehno wong cilik-cilik lho. Sik. Jam pira iki? Pak Bupati pikantuk piala Adipura, kencana penghargaan dari presiden. Dikekno ning Istana Negara. Wong kene iki ra tau roh nyuting kok. Tukang syutingnya ya orang endel bisa mingkem mingkem di syuting mingkem ngapunten umpami Pak Bupati ini kok nopo piala Adipura untuk presiden. Kotanya indah, kotanya bersih, Pak Bupati oleh penghargaan. Kotane bersih lah, kota dadi bersih ku sing nyaponi sapa? Pak Bupati nyapu dhewe. Ya Sumiyatun mang kok. Le sing nom-nom pemain sepak bola paling top sapa sing mbok senengi le? Oh, Ronaldo, Messi, Neymar. Lha kuwi le dadi top pemain terbaik, dadi golden ball oleh sepatu emas. Ya jasane bantuane liyane sing dadi wingback, center back, playmaker, kiper. Wis hebat-hebate Ronaldo kuwi le. Nang ijenan musuh lawan wong suwelas. Peok. Seorang suami hebat, sukses usahane, sukses karire, sukses bisnise. Iku mergo bantuane, jasane sing ora ketok sing ning omah, sing dukung, sing ndongakne sinten? Sinten istri krungu nang lanang sing kita sing lanang ki sahebat-hebatnya suami ki lho nek gak didukung istri orang ngira hasil, orang ngira berhasil nggih Bu nggih. Oh nggih dewangi kok. Suami bisa sukses itu karena bantuan istri, dukungan istri, dongane istri. Ngono kuwi kadang-kadang wong lanang wis sukses ngono nglalekno bojone rabi meneh. dielingno yo mbantah. Lho, wong jatah wong lanang kan papat. Sing jatah raimu kuwi yo sapa? Kok penak men ngomong jatah wong lanang papat lho ndi ayate ndi dalile kok penak men. Menengo tak ewangi. Wong wedok jenggo kalah-kalan terus kok. Kanjeng Nabi ki yo ngakoni ngoten niku. Aku berhasil perjuanganku gak lepas teko sabab basyariah. Di antarane wong loro, pamanku Abu Thalib sing selalu backingi aku kapan dimusuhi wong kafir Quraisy, bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya abu-abuan termasuk Abu Gosok. Abu Thalib selalu ndadani, "Aja Muhammad ki lho, pamane iki lho, paklike iki lho Abu Thalib lho nek wani ngono." Yang kedua, istriku Khadijah selalu mendukung aku. Bojoku Khadijah ku gak tahu nyusahno aku, gak tahu nyedihno aku, gak tahu ngrewuki aku, gak tahu nggodho aku. Gak tahu ngelawan aku, malah ndukung aku, belani aku. Ketika di luar ada persoalan masuk ke rumah, istri mampu mendinginkan suasana itu jadi tenang. Ngono. Iki bojo sing apik. Hoi. Hoi. Umpama krungu sing lanang dagang kok rugi, sing wedok tekan omah niku sing lanang langsung dilipur. Mas yo gak apa-apa, Mas jenenge wong dagang yo ana batine ana rugine. Saman sabar aku ra apa-apa kok. Ra apa-apa, saman sing telaten kula yo leh ijol to, Mas. Gusti Allah ki welas kok. Gusti Allah sugih ngono. Ngene wong mari ora. Krungu sing lanang dagang gak rugi, urung tok omah cegat nang arepe lawan. Nek lambene diolor 10 cm. Awas tok omah. Lane bojomu cepet mati, Bu. Rupane ayu jihad-jihade. Aku cara dadi bojone wong kene ra sanggup aku. Nyelok potongane iki lho modele. Lho, betul tenan. Aja diremehno, kadang-kadang jenengan ku sok ngremehno guru TPQ, guru madrasah diniyah, kiai sing mulangi putrane panjenengan, mulangi ngaji. Niku asline rak kewajibane panjenengan to. Didik ilmu kanggo anak, mulangi tata krama, mulangi akhlake anak, mulangi ibadah anak. Niku kewajibane jenengan selaku wong tua. Mergo jenengan ora iso, pasrah kiai, pasrah ustaz. Heh mesine mbok ngekeki penghargaan po. Anak digawe ilmu, akhlake apik, pinter ibadah, pinter ndonga, manfaate kanggo sampean. Ora ana penghargaane. Mosok sahriya sak wulan kon bayar 5000 ya nunggak. Sing guyu iku lino. Iya jane aku nduwe tunggakan petang wulan. Semaya semaya semaya sok le manisan nek panen dibayar. Kaya panen yang nekuk driji kok. Ya panen tapi nyaurutan garam. Dilek bayi. Buah. Akhirnya ya ora dibayarin neh. Mbok pantes-pantese to anak diulang karo kiyaine mbok nek riyaya kuwi lu mikirno. Sing lanang ngomong, "Bu, anake diulang ngaji karo kiyaine saiki pintere ngono tak tukone klambi, kiyaine karo sarung karo kopiah." Sing wedok nyaut, "Ya Pak, menisan sak sandale." Saman jeneng nukono sandangan, aku tak nukono jajane, Pak. Mbok tak tukone roti ambek kacang, kok ben kena dikis uga tamu, Pak Yai ki nek riyaya tamune akeh. Lah ngono to mestine. Sama ora kok wayah riyaya bareng mikirno kiyaine klambi ya ora, sarung ora, kopiah ora. Jajan ora, roti ora, kacang ora, malah nek riyaya dolan nang kiai anake digawa putune digawa ngentekno jajane kiai. Mpotongamu yang ngono kuwi. Halo. Aja ngremehno perjuangan sing ketoke cilik-cilik. Kula niku sering ngelingno kanca-kanca pesantren. Kadang mulih kok pondok rumangsa mondoke nang pesantren suwe. Mulih niku dikongkon ngulang cah cilik-cilik lho ora gelem. Mah, aku mondok suwe trimo kon ngulang cah cilik-cilik gengsi enggak level. Kemenyek. Apa dhek ora tau cilik apa piye? Kadang-kadang wis dadi pengurus. Mbah apa? Pokoke pengurus. Apa ya Mbah apa? Engkon mulang kitab cilik-cilik lho ora gelem nek gak kitabe gedhe mah. menyek. Aku pengurus bapak enggak terima dikon ngulang sulam taufik mah kok lali toh karepe gede jangan lupa semua yang besar itu dibangun dari yang kecil-kecil betul? Apa wae sing gedhe iku dibangun teko sing cilik-cilik. Apa wae sing gedhe iku asale cilik dhisik ora maro-maro gedhe. Bapak-bapak yang gitu nang maro-maro gudi dawa-dawa ngono kuwi. Asale yo cilik sik mengkeret. Anggitmu maro ndelunteng ngono. Kowe guyumu kok ora genah to. Asale yo cilik sik rupa bayi, mengkeret mundak dawa to dadi semene iki, mundak dawa saiki ndelunteng-ndelunteng ngono kae. Orang moro-moro gede saman ya podo wae bu anggitnya moro-moro gede mentek-mentek ngono asale ya rupa bayi cilik-cilik sik semua dibangun dari yang kecil orang besar itu juga merangkak dari yang kecil orang ono wong menek uwit moro-moro tekan dhuwur nek gak leren cilingkrik-cilingkrik teko ngisor ayo bantah wae piye nek bantah diuncalno jenenge menek kok. Woi. Masih kula ngene ngaji saiki tekan diundang tekan luar negeri. Biasane yo ngaji yo cilik-cilik. Keliling nanggone trucuk sik, nang padangan, nang kentong, nanggone ngene-ngene iki sik, petuk wong jembure-jembure sik ngene iki. Kan kita sama-sama jembure. Alah-alah wong padha wong Jonogoro ae karek kemenyek kowe. Rasa mangkelan Jonogoro iki ra leh mangkelan. Sing mangkel rasa ngrungokno nang minggat. Kok lali to? Sing gedhe iki asale mesti cilik dhisik. Eh, lek masyarakat iki butuhe Safinah, Safinatun Najah, ya ulangi Safinatun Najah, aja kesusu mbok ulangi Ihya mendem kok masyarakat e. Masyarakat butuhe sulam taufik kok. Kelas kelas sulam taufik ya ulangi sulam taufik aja kususu Fathul Wahab glele masyarakate engko nyalahno masyarakat apa wong kene kira kena cak ngaji dorane sing budal bukan masyarakatnya yang mau ngaji kamu yang memberikan ngaji suguhan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat paham ngono kudu ngerti karaktere masyarakat. Masyarakat ki model iwak atau model wedhus atau model manuk. Lek masyarakate model manuk, yo dikei pakanan beras, didulang uler, manuk iki butuhane beras, butuhane uler. Aja manuk kok mbok lotek cagak listrik. Lek masyarakat model wedhus, pakani suket, aja diloloh semen. Halo. Lah nek masyarakate model iwak pengen ngenekno iwak dipancing nganggo cacing. Wong iwak butuhe cacing, senenge cacing, sing diperlokne cacing. Aja mancing iwak nganggo duwe. Pengen oleh iwak lan mancing nganggo duwe 100.000 dilinting dicemplungno plum. Iwake nyaut napa mboten? Ora doyan wong iwak ora butuh duit. Iwak ki butuhe. Nyaut to iwak ki butuhe. Iwak ku nek ditawani pilihan kon milih duit ambek cacing iwak luweh milih. Lah nek wong mori ditawani cacing ambek duit ya milih. Mangkane lek pilihan kepala desa kae ya milih sing ngegeki. Pilihan bupati ya milih sing ngegeki. Pilihan DPR ya milih sing ngegeki. Lah wong iwake butuhane cacing kok. Mangkane ngapunten sanget, pengajian kados ngeten niki. Namine mawon pengajian umum, beda karo pengajian sing gak umum. Pengajian umum itu harus menyangkut semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Sing enom yo tersentuh, sing sepuh nggih tersentuh. Seje kali kajian khusus kitab sing pendalaman nang pesantren mutolaah temenanan niku serius temenanan. Nah pengajian umum nang ngaji ne cak weruh metu wonten serius. Sing gelem budal ngaji yo karek sing mambu-mambu kuburan. Mencoro-coro ngono kae ora ngarah teko. Kan kita sama-sama coro. Halo. Wong dinyak ya tambah guyang-guyu ngono kok. Ora dinyak ndahne tambah kaya apa? Nek dinyak kuwi ora oleh mangkel. Wong dinyak kok mangkel iki cirine wong bodoh. Nek wong pinter, wong sing arep dadi wong hebat, dinyak malah semangat. Aku dinyak ra tau jamaah, titeni mulai sesuk tak jamaah terus aku. Sing nyenyek tak kalahne. Ngono. Aku antik dinyak bodoh dinyak ora pinter. Beng, aku mulai sesuk tak ngaji sing tenanan. Tak kalahne sing nyenyek aku. Iku wong sing ngene. Dinyak mangkel ngene. Orang arah maju kapan maju nang Indonesia? Halo. Lampun jam 12 to, Bu. Terus. Ya wes. Sapa ngomong sampai esok? Saestu ta? Saestu. Nggih pun kula tantang sampai esok jenengan teng mriki aku tak mulih sik. Nek arep mloro wong ya sampean. Lah didik anak niku nggih kedah ngoten. Ngertos karakter. Ngertos karakter. Dudu karak diputer. Anak iki modele piye? Anak iku potensine apa? Tidak boleh terlalu memaksakan. Wong tua kudu teliti. Nek wong tuane mesti roh, wong tuane kok gak roh piye? Harus teliti terhadap potensi anak. Nen sewu. Niki pun sering kula aturke, kersane jenengan paham. Bapak e guru, ibu e guru. Anak enggak harus jadi guru. Ya kalau anak ada potensi, ada bakat sih please, monggo silahkan saya. Tapi lek anake mboten enten potensi, mboten enten bakat ya aja dipaksa. Paksa dadi guru ujian matematika oleh biji telu. Muridnya enggak tambah lolak, lolok. Halo. Mbah rapati nyaut anggere wong sriwet tembok wasi. Jeyem bernawane. Umpama kok bapake polisi, anak harus jadi polisi. Ndak. Ayo nang sriwet masih neh. Mboten. Lah anake ana potensi ndak ada bakat apa ndak? Cuk dipaksa, anake kuru mlakune seyek, seyek kena kipas angin ning guling. Dilebokno polisi, kulo bedil ya tambah geblak. Ya kuwi mang lho, anak iki anake dhewek iki lho, anake dhewek iki model iwak atau model jaran atau model manuk. Nek model iwak, bakate nglangi lho. Ya diulangi-ulangi ben pinter nglangi. Lah nek model jaran, bakate mlayu berarti. Ulangi mlayu ben banter playune gak kalah karo kancane. Nek model manuk, bakate miber diulangi miber, aja salah pasang. Wong iwak bakate nglangi. Lah kok diulangi miber? Yo dadi Indosiar. Malah gak pletik gak gedabok, pletik gak gedabok. Jaran kuwi bakate mlayu, ulangi mlayu aja diulangi nglangi. Klelep yo, klelep. Anak roh getih mengkire kok dilebokno dokter. Dokter endi sing wedi ambek getih? Hoi. Hoi. Lah nek model manuk ku bakate miber ya kudu diulangi miber, aja diulangi mlayu engko kesrimpung ambek suwiwine. Makane nek wong sepuh biyen nek kuwi ulangi ngekeki lambang niku ngene. Anakku nek umur 7 sasi ngono kae wayah medun lemah. Dikurungi. Delek nang jero kurungan dikeki dolenan ruwen ana. Endi sing dicekel-cekel nggo dolenan? Wah iki bakate iki. Ngono wong biyen. Lah kok sing dicekel palu to tutuk-tutuk. Wah iki sekolahno jurusan perpaluan iki. Berarti tukang iki mandor pemborong, wah iso dadi arsitek iki engko insinyur. Sing dikit dolanan suntik-suntikan, wah iki dokter iki, mantri, suster, bidan. Wong sing dicekeli tembak-tembakan, tut. Wah iki tentara iki, polisi iki, minimal ya komandan Hansip lah. Dolanane suntik-suntikan, ya iku mau dokter. Sing dicekeli dom ambek bolah, dom ambek bolah. Ya sekolahane jurusan perdondoman. Penjahit iki kompleksi iki, iso di pabrik tekstil nggo. Ngono, dolanane motor-motoran teknisi iki. Ngono, sok negane sekolah teknik. Ana sing dikit dolanan kok linggis gawat iki maling cah iki. Nah aku paling gak bian dolanan yang mic paling ngerungok no zaman lo dua anak kok senengane nyebal nyebul pedo apa buh pedo apa buh sekolah no jurusan persuwuan ya mungkin apa pe anakmu ku mandi buh zaman zaman gak ada anak meneng-meneng kok belajar pidato nopo jokane omah lho ora ning sapa-sapa dhek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman rungokno ya. Belajar pidato dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Ayo kita panjatkan. Ya sekolahnya jurusan perpidatoan ya laris ya sampean sing seger wong tuane setorane terus maksudnya ngeten urip nenggone zaman saat ini ijazahku penting tapi keahlian luwih penting uang iku lek duwe keahlian donya akhirate penak. Nah ini contoh urusan donya ae wong nek duwe keahlian engko lek duwe ya pawena ilmu nang apa-apa iso, ilmu tani iso, ilmu dagang iso, ilmu listrik iso, ilmu teknologi iso. Ya pawena. Ilmu iso ne mengge tahu tet tok. Macet dagangane ya nyenyek tahumu. Ilmu mek mereman buruh macul ya ora ono sing ngomong buruh, ya krokoti kono paculmu. Lha wong ini nek keahlian masyaallah. Ngapunten nggih. Hoi. Sakku jerawak itu bisa jadi duit yang duit keahlian kiai yang duit keahlian ahli ceramah kapan ceramah itu dirungok nawang kok cocok mantuk mantuk golek duit ya gampang soalnya duit cetakan duit yang aman orang itu ditangkap polisi mencetakannya duit yang isi rirong duit keahlian sakku jerawak bisa jadi duit meripat itu bisa jadi duit soalnya duit keahlian contohnya yang tukang sotengi ini bantuan nginceng tok ini oleh duwe makanya dulu tukang syuting rata-rata meripati lombok sisa mengkulin dong ini ya mergon duwe keahlian halo rasa guyang-guyu we oh rekabeh ke syutinganmu ngapun ten tangan ya bisa jadi duwe lantai keahlian nah tukang son di sana di wonge. Nah kuwi ya bondo utek-utek pentil oleh duwe kok. Nek iki umpamane base kurang ya pentile bas diolek. Bondone ame olek-olek pentil to dhewe iki. Iso dadi duwe, tribele kok kurang ya pentile tribel diputer wer. Keahlian itu penting. Maca Quran itu lek duwe keahlian, subhanallah. Maca Quran nang fasih bener, enak bacaane lagune yo enak menyentuh ati. Ya laris undangan. Nih maca Quran lagi munggah nyekelimik nang ngejer sak sarung-sarunge. Sopo sing ape ngundang wong ngejer-ngejer? Tambah tukang sone dindari, sonmu pateni mumpung rung jeblos. Kale delok sing korek ngejer sak sarung-sarunge kae. Tukang ini nek duwe keahlian nang garapane apik, kalendere padha karo kiai bunderan kabeh. Wong duwe keahlian. Nah, tukang nang kliru ae. Nentekno kayu. Sapa sing ngapa ngongkon? Paham napa mboten jenengan Mas Yurgo? Ya wis paham. Mencela mencela. Lah pun terus sing nomor nomor 3 anaknya dalane kudu bener, dalane kudu lurus. Siratal. Ayo to nyaut siratal mustaqim. Aja nganti nyimpang nggone sil amak al maghdubi alaihim sing dilaknat. Aja nganti nyimpang nggone sing adzalin, sing sesat. Tapi kedah sing siratal mustaqim dalane lurus. Soale napa? Dalanku nek lurus, pertama lebih cepat sampai tujuan. Luwih cepet tekan nggon wong dalane lurus. Dalan lurus iku luwih cepet tekan nggon timbangane dalan sing belak. nyaut, belak, menggak, mutar, selintat, cepet dalan sing lurus. Ayo mbak entah nerobos pak, lah ayo nerobos ki lurus bro. Gue ikut bantah apa tangannya? Luwe cepet dalan sing lurus di bangane sing menggak-menggok. Tak ceritani. Kula niku nek lunga teko Surabaya Jakarta, lek numpak pesawat niku waktune namung sak jam 10 menit. Tapi lek numpak darat, numpak bis iso 18 jam. Dadi cepet numpak pesawat. Mesti pikiranmu lak nyandak karuan. Yo karuan kok nek cepet numpak pesawat. Wong mesine luwih canggih, kecepatannya lebih tinggi. Pikirane jenengan ngoten niku nggih bener, mboten salah. Tapi ada yang lebih menentukan kenapa pesawat itu lebih cepat. Soalnya pesawat kuwi dalane lurus. Jajal pesawat sing mbok anggap cepet iku mlakune daratan sing menggak-menggok belak-belok selintut-selintut ya suwe padha wae. Lah nek dhuwur kan lurus to, ora ana tikungan, ora ana perapatan, ora ana pertelon, ora ana lampu merah. Ora tau ketilang polisi. Nggak cuman kayak pesawat kok ditilang nembur. Halo, mergo apa? Dalane lurus, cepet tekan gon. Lah kula panjenengan urip ten masyarakat kok dalane lurus manut undang-undang. Urip ten gene agama, nglakoni ibadah kok dalane lurus. Yakin luwe cepet tekan tujuan sampai ridane Gusti. Cepet pikantuk rahmate Gusti. Allah uripe barokah. Lah kena apa uripmu kok ora barokah? Lah uripmu pelintut-pelintut tok. Uripmu belak-belok kok. Hoi. Tahlilan yo iya, kopek yo iya. Muslimatan yo iya, lek ngrasani tangga yo juara. Ngono kok pengen cepet barokah. Kuwi mergo dalanmu menggak-menggok, belak-belok. Pengajian yo sik ngrasani. Ora tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine kok. Ora pedhot rupane karena tipi-tipi kuwi. Ki lho sing ngelokno aku ora. Lho nggih to, ayo gak ngaku wae. Aja geman ngrasani anggitmu ora ngerti aku. Ora padha piye ya iki wonge kok atik ora padha. Delok tersipu malu sing ngelokke. Asli ora iku tok ya akeh mburi bareng kae ya iya kok. Yo malah ganteng pak jere. Mungkin biyen asline sampeyan sing kurang telaten. Dalan kuwi nek lurus luwe cepet tekan nggon. Kula jenengan agama kok lurus luwe cepet tekan nggon. Urip niki kok lurus nurut aturane Gusti Allah luwe cepet tekan nggon. Sing gare gak lurus yang mergo selintut-selintut kuwi. Belak-belok menggak menggok. Pengajian ya teko lek nang sindir ya mentelengi bokonge. Kuwi to sing garai ora tekan-tekan nggon. Adek rang aku. Ngapunten. Yang kedua. Embah yoyo. Dalan ku nek lurus fasilitasnya luwih enak, fasilitasnya luwih apik timbangane sing menggak-menggok. Pesawat kae dalane lurus, sing menggak-menggok ya bis apa angkutan umum. Fasilitasnya enak pesawat sing lurus. Lagi karcise, lagi tikete wae beda. Lek pesawat ku tiket jenenge, kandel. Lek nek bis kartis utawa pis kuwi dikeki disuwek nek nganggo itu. Numpak pesawat kuwi kapan penumpangnya dereng lungguh sedaya genah jlet sabuk pengaman dipakai, sandaran kursi ditegakkan, jendela dibuka, urung diterbangkan, nek siap kabeh, ready kabeh, posisi fit kabeh, baru berangkat niku mawon gremecek seret seret seret mboten langsung seret seret seret alon alon alon ancang-ancang penumpangnya siap-siap genah. urung lungguh jluk ora dibudalno. Jajal bis. Mbok cegat ora leren nek bise. Lah kowe ditarik karo kenete, ayo cepet ngejar waktu. Kerdusmu keri. Ora tepak sandalmu cepot. Kowe munggah nang gone bis iki lurung man lungguh. Kuwi karo supire digeyetno nyut ngene. Ora penak dalan menggak-menggok kuwi. Halo. Halo. Fasilitasnya lu enak sing lurus. Pesawatku fasilitasnya bandara. Ya Allah, ning bandara semuanya serba enak, serba nyaman. Nembe mlebet ya suasana nyes. Ning awakku ya enak karena ruangannya semuanya ber-AC. Lah nek omahmu kan AB, angin brobos. Padha karo omahku. Angin brobos. Nang bandara ku yo enak, ambune wangi, ngisore yo resik. Tempat menunggu lokete yo apik, tempat lungguh nggon nungguhe yo apik. Kebi nang terminal nang Stamplat. Apik wayah udan-udan ngene iki ya jemek kabeh. Becek kabeh. Wong kene lek ngarani apa? Yo mbet kabeh. Sorry aku lali nek ngaji nemori. Jibrat ra karo-karuan. Saman mbok nggawa barang koper 5 iki lek nunggone bandara, diusungno karo petugas sing go troli disurung. Kowe karek ngetutno to, ambek jentik-jentik-jentik. Dadal nang terminal kowe. Kerdus 7 ya mbok cengkiweng kiwa tengen mbok guluk ngene, perengkosan ra karuan. Ana terminal mbek bandara. Bandara fasilitasnya lu enak, wong jalannya lurus kok. Ngantek WC-ne iki lek apik. Kadung mlebu ki rasa-rasan metu. Nang WC soalnya wangi, WC nang wangi. Orang bayar pisan. Kowe mbok nguyuh sak akeh-akeh. Jos. Orang bayar, ping 7 yo ora bayar. Nang terminal, cur 2000. Cur 4000. Cur 6000. Cur 8000. Cur 10000. Lah nek sampean pas anyang-anyangan. Neng dukur subhanallah tambah luar biasa. Begitu rungokno iki ben jalanmu ku lurus ning gone agama. Nek negatifke gambaran ngene iki ra cetho kok. Begitu di pesawat subhanallah sing nyambut sing layani pramugari nembe. Sama tak critani ngene iki tau numpak pesawat ora? Ayo sak gagake bayangno. Nembe munggah niku disambut pramugarine. Selamat pagi. Silahkan Bapak. Mesem nang pramugari kita. Ayu ayu. Bang. Kek resi ambune wangi, bodine apik, kathek bodine apik. Ora ana pramugari kok pawakane kaya gajah abung ora. Ngoleng pesawate engko. Bodine yo apik-apik, ayu-ayu, ambune wangi, sedep, ramah, mesem ae kaya-kaya pipine dicantol kawat kiwa tengen. Mesem. Ora ana, Pak, pramugari kok nyaprut. Cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji kaya bojomu nek ngamuk iki ora eneng. Bojomu kadang kan ngamuk to, goreng tempe mbok colong sitok ae diamuk ngono to. Digawe lawuh kok dipangani wae. Kena wong lanang kena gone pawon ae. Mbok metu kono mergawe. Anjir temen aku seneng tapi mbok tunggoni ngene iki. Tambah gugu pi wong ae. Mbah ini ngaji nomori maupun ngaji piye ya wis ngene iki ae kok. Halo. Halo. Fasilitas enak teng dukur niku. Soale napa? Jalannya lurus. Sing ladene iku pramugari sing ayu-ayu. Pernah duduk di samping aku. Iki diceritani wong tenan-tenan. Ada seorang ibu. Seorang ibu bawa anak kecil pipis. Anake pempese bocor. Ngompol lho Bu, ngono ku pramugari dilapi Masya Allah, nang kerek ramah, nang kalih dikudang. Ompas cedek kalih kula. Adik manis, tipis ya. Ya Allah, jajal kene nggone bis. Anakmu ngompol gak ngamuk kernete. Kuwi anak regotek ngrumate iki. Sampe ngompol iki sing ngompol anake to mane iki ya. Dadi jalan kuwi nek lurus fasilitasnya daripada yang belak-belok mesti sampean tak omongi ngene iki tak critani ngene iki lak bantah. Tapi kan larang. Ya toh? Mentalmu mental yo ngaku. Tapi kan larang. Nene sampean bantah ngono aku yang iso bantah. Tapi kan enak. Wek. Jenenge enak yo mesti luweh larang. Panganan enak luweh larang. Wong kiai yang ngono kok. Ngapunten, halo. Subhanallah. Barang cepet to, Mas. Ya larang numpak sepur lho sampean. Ning gone Jakarta. Mesti ngalon yo. Murah kok 100.000 nek Jakarta kowe. Tapi ya rong dino. Lah sing cepet, ya 700.000. Larang to, sepeda motor ya, iki ana sepeda motor, iki ana sepeda motor. Sing iki regane 20 juta, sing iki regane 1.700.000. Engko aduh men kaceke, niki padha sepeda motor lho, aduh men kaceke. Iki kok ngantek 20 juta, lha sita iki 1.700.000. Le, aja ngono, sing 20 juta iki larang cepet iki. Kapan dipelayone gase ditarik poli bahu antar. Wah! Apa? Kaget ya? Jenenge banter iki mosok kok. Wah. Yo wah. 20 juta. Mosok banter kok crit-crit-crit ya ora banter kok jeneng. Lah sing iki mek 1.700.000 ora banter ora cepet tok. Engkapan gasnya ditarik poli mlakune tambah mundur. Blebek-blebek ngono. Lah iki fasilitasnya luwih enak, maka kenikmatane Gusti Allah, ridane Allah, suwargane Allah, tikete larang. Harus dibeli dengan menjalankan taat kepadanya, harus dibeli dengan meninggalkan maksiatnya, harus dibeli dengan mengempet hawa nafsu. Mengempet iki bener ora? Iya iya kaya kuwi. Mengekang hawa nafsu. Oh ngono, lah wis jam 12:30 ya wis. Mah kurang terus. Katok ngapunten sanget, Bu. Kula niki wau ping mriku niku jam pinten? Jam 09.15 Mas Kang mriku. Jam 09.15 niku lho kula wis Kang mriku. Kek mriku Jawa. Dalane lunyu kek welek pisan dalane glak-glak-glak-glak. 09.15. Lah saiki terus sampai jam 11 lagi tok kene jejal. Mah. Wong 12:30 kok sik diluk engkas ae. Ini ki yo wis suwi to, Bu. Aku ngaji ki anggitmu ora tak jami to piye. Nggih. Ngundang maneh ae kapan-kapan. Muga-muga ngene nek sing kula omongke niki nek leres nggih, mugi-mugi ndadoske manfaat maslahah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Sing elek, khilaf, salah muga-muga ngapura Gusti Allah. Kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sami, sareng-sareng kita dongakne Pak Wardi sekeluarga hajate dikabulne dening Allah Subhanahu wa taala. Putranipun ingkang dipun khitan khususe ugi ndongakne putra putri kula pinggan sami dadosa generasi salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sa'adati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa durniyatina qawman wa jama'atana man haddara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli sunnah al-jama'ah wa ahli sudaqah wa ahli dhikri wa ahli al-iman wa ahli taqwa wa ahli al-ikhlas wa ahli al-istiqamah wa ahli al-khair wa salafi al-dharaini wa lakaj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa shirki wa al-fasadi wa shirki wa bayt Rabbi ja'alna muqimina sunnah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma